أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di Masjid Sukopindo ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan, bahwa kita keluar ini menuntut ilmu. Allah siapkan derajat yang banyak buat orang yang mau menuntut ilmu, walaupun mungkin diberikan mukaddimah guyuran hujan. Allahumma shoiban nafian, hujan bawa berkah insyaallah, bawa manfaat. Ini membuat kita makin semangat. Bukan pemain bola aja yang kehujanan semangat ya. Nuntut ilmu juga sama ini. Jamaah Allah muliakan, judul kali ini bertolak belakang. Bertolak belakang ini sering dijadikan ayat rujukannya itu surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini peringatan, ayat intibah. Allah berfirman, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, karena Rasulnya pakai mansub, berarti jelas objek. Kamu bertolak belakang dengan Rasul, jelas Rasul, bukan lagi remeng, ini hukum. Kalau dulu sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh seorang wanita tentang apa alasan dia membenci perempuan yang mencabut alisnya, menato alisnya, menyambung rambutnya, beliau mengatakan, "Amali Allah an ulainu kama la'anah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa alasan aku untuk tidak melaknat yang dilaknat sama Rasul? Karena Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di surat Al-Hasyr ayat 7 itu. Kenapa kamu membenci sekali sama perempuan yang dicabut alisnya atau dirapikan, atau perempuan yang suka mentato wajahnya, atau perempuan yang suka menyambung rambutnya? Jawaban beliau simpel. Tidakkah harus aku melaknat yang Nabi laknat? Di kita ini enggak, di negeri kita remeng nih. Rasul sudah bilang, la'anallah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Bahasa orang sekarang LGBT lah. Dia bilang enggak apa-apa. Dikasih piala lagi. Innalillah. Ya makin ngaco aja di negara, makin ngaco aja udah. Karena bertolak belakang. Lawang syariat sudah ada, lain kalau belum ada syariat ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena kalau syariat itu kan mutlak. Barang siapa mengamalkan sebuah perbuatan yang tak bercontoh dariku, kata Rasul, raddun, tolak. Ini contoh sudah ada, malah dijadikan host. Udah jelas bencong, masya Allah. Yang ada kan diobatin. Maling dipakein portal komplek, satpam banyak, bencong ngamen didiemin. Ini kan lebih dari penyakit maling, lawan penyakit menular. Apa mau ditunggu komplek Anda ditelan bumi kayak di Palu sono gitu? Jangan. Ambil sikap, haram katakan haram, halal katakan haram. Kenapa? Karena Allah mengharamkan, Nabi mengharamkan. Ya kita cuma ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Tugas kita tinggal ngikut, ini masih punya kesempatan loh. Tinggal nyontoh Rasul. Umur sebentar lagi, Pak. Bu. Umur sebentar lagi. Punya kesempatan menegakkan sunnah. Jangan lelet. La ta'tazu, jangan lemot. Karena enggak ada orang musnah karena sunnah, enggak ada. Tegakkan. Laki, perempuan, syariat sudah jelas. Ini laki nih, ini perempuan nih jelas. Yusakkikir rasula, dia bertolak belakang dengan Rasul. Udah dibilang nih sedekah laut syirik. Di Jogja dibelain. Alasannya itu kan rakyat, tradisi. Bukan syirik, terusin aja rakyat. Sedekah laut. Kalau mau ngomong sedekah, buka surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang berhak dapat sedekah. Enggak ada laut di situ. Ini yang bilang boleh ini demen sama putri ubur-ubur kali ini. Kepincut sama ratu ubur-ubur kali ini. Bukan gak ngerti agama, cuma ada kepentingan politik. Dia jual agama. Emang umur berapa kali pemilu lagi nih orang? Heran ya, saya mah heran. Kata Umar Ibn Khattab aja orang yang paling berani. Beliau mengatakan apa? Aksiru dzikra hazimil ladzah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan ini. Takutlah dengan zat yang menyetop kenikmatan. Umar kalau ingat maut, takut dia. Macam-macam Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Gusur rumahnya orang Yahudi. Alasan jalur hijau pengen bikin masjid. Kata Umar, ambil tuh tulang di sampahan sini. Di garis pakai pedangnya. Fred, kirim salam sama gubernur dari Umar. Gubernur gemeter. Langsung stop datu kerjaan bikin masjid. Bangun kembali rumah Yahudi. Ini Yahudi bingung yang miskin. Baru tulang aja gemeter. Kenapa Pak Gubernur? Ini Umar ini. Ini hikmahnya dalam ini. Kenapa tulang yang dikirim? Dia mengingatkan kepadaku, jabatan itu sebentar. Bakal jadi tulang. Di garis lurus lagi. Sayang kalau orang semua bakal mati kalau hidup ini gak lurus. Diingatin. Kita mau petang-tang peting-ting, peteng-teng petong-tong, mau sombong, emang umur panjang? Gak ada yang jamin umur kita sampai sekarang. Cobalah mulai kita berpikir, kalau sekarang Allah wafatkan kita, terjadi bencana alam, di mana kita dan sedang apa kita? Yuhsaru yawmal qiyamah bima mata 'alaih. Orang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seperti dia diwafatkan. Nah dia mati ketika melegalkan LGBT, kira-kira bangkitnya barang siapa tuh? Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul. Kamu akan bersama orang yang kamu cinta ketika dibangkitkan di akhirat. Hati-hati nih orang laki, Jones, perempuan Jonesa. Jangan sembarang meletakkan cinta. Anda akan dibangkitkan dengan orang yang Anda cinta. Ya, jangan pakai perasaan. Sebenarnya saya sih enggak ada niat, cuma kan hati siapa yang tahu? Tahu, diatur. Ya, enggak usah pakai nafsu sudah. Ini urusannya kita bakal bangkit bareng dia nih. Salah meletakkan rasa aja, wah kacau ini ya. Ya, yusakkikir rasula ba'da ma tabayyana lahul huda. Karena udah dijelaskan petunjuk. Halal jelas, haram jelas, syubhat jelas. Udah enggak ada alasan dah. Halal haram jelas, syubhat jelas, udah jelas semuanya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman. Sampai cara nyisir rambut aja diajarin di Islam. Cara cukur rambut, taksir, tahlik, diajarin. Moha. Aduh. Kagak habis pikir sama ini orang benar-benar dah. Dicari akal. Gimana caranya kita berdosa. Orang udah paham nih, udah banyak yang ambil duit dari bank konvensional, pindah ke syariah, bagus. Cuma bank-bank konvensional cari akal nih, supaya ATM gak dibuang. Dibiasain orang pakai go-go-go tuh. Sampai masak gak pakai minyak, pakai pulsa, GoFood, betul. Saking udah jangan makan, gak makan riba, gak makan riba gak gaul. Orang dibikin gak bisa ninggalin riba. Betul kata Nabi, sampai nih Yahudi, Nasrani masuk ke lubang biawak, kalian ikut. Betul. Lawang bawa duit segepok pengen beli cash motor, mobil, gak diladenin. Kredit ditawarin ke rumah-rumah. Orang ajar betul-betul ya. Deh, gue sampai kendaraan jalan kaki gitu sekalian. Ini biar pabrik gulung tikar sekalian sebenarnya. Orang Islam punya izzah dong ya, punya harga diri. Kalau bakal haram jangan dipaksakan. Yang halal jelas, haram jelas kok. Ada syubhat di tengah-tengah pun dijelaskan. Ustaz, kalau kadang terjadi gimana Ustaz? Efeknya jelas kata Allah, nuwallihi ma tawalla kan? Aku kan palingkan dia sejauh mungkin. Makin hari makin ngaco, makin ngaco. Lihat koalisi orang-orang ngaco di atas. Udah Islamnya remeng, fatwanya remeng, bencong dibilang masuk surga, masya Allah. Agak paham dulu S3-nya di mana ini. Jangan-jangan nabinya beda lagi. Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Jauh, makin jauh. Wa nuslihi jahannam, ini yang paling berat. Kan kumudahkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Wasaat masyura, seburuk-buruk tempat kembali. Ustaz, kalau terlanjur terjadi Ustaz, saya emang gak ngikut, cuma tinggal di sono masalahnya. Terjadi musibah Ustaz, sikap kami ini gimana Ustaz? Apa diem menyesal karena beli tanah di situ? Atau mungkin berkeluh kesah cuma jadi bahan obrolan? Atau gimana baiknya Ustaz? Berarti tolak belakang kita bahas kali ini bertolak dengan musibah yang terjadi. Ada hikmah di balik musibah. Supaya jangan kita bersuuzon. Karena prasangka burukmu sama Allah itu yang membuat kamu itu merasa sulit. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Kalau kamu sudah berprasangka buruk sama Allah, fa'asbahtum minal khasirin, bergulir masa berganti waktu, pagi berganti malam, malam berganti pagi lagi, Anda rugi. Asbahtum minal khasirin, kamu rugi. Kenapa? Karena hari enggak peduli sama kamu. Kesel, kena musibah, ngambek, gak mau sholat. Lu tumben bro gak mau sholat, gue lagi ngambek sama Allah. Ente yang rugi, ente butuh Allah. Jangan bilang kalau ente lagi ibadah Allah untung, jangan. Nih Tat, asal tahu aja Tat, Sabtu nih Allah untung banget Tat. Kenapa? Anak ngaji, enggak ada urusan. Ente yang beruntung mau ngaji, bukan Allah yang diuntungin. Allah mah enggak ngaruh, emang butuh bahan bakar neraka juga. Kalau semuanya ngaji, neraka enggak nyala dong, betul ya? Udah enggak usah ngaji. Gitu ya. Yusakiki Rasulullah tuh. Nah. Ustaz, karena kalau boleh jujur Ustaz, kadang berat terasa loh Ustaz. Ini mengambil hikmah di balik musibah ini enggak gampang Ustaz. Ya Allah, kadang tiap orang punya masalah yang berbeda Ustaz. Ya iyalah, enggak usah masalah, sidik jari aja bisa beda. Padahal satu kandung, udah pasti beda. Nasib orang beda. Kita amanatkan sesuatu sama si sulung, batal, sama si bungsu berhasil mulu. Nasibnya beda. Nasibnya beda, enggak sama. Ya, ulama juga melakukan sesuatu, cuma kitanya yang kadang-kadang enggak paham. Orang kese suka bilang sama teman-teman, "Nih hari ngaji gak ente?" Enggak sempat deh, sibuk banget. Oh. Kayak yang sibuk dia doang. Ketika jejak Rasul kemarin, ada yang ikut jamaah umroh jejak Rasul, saya bawa dia ke Museum Quran. Baru buka lagi Museum Quran di pintu 7 Madinah itu, Nabawi. Allah, itu ada Quran terbuat dari bahan, tulisannya sulaman. Sulaman benang, satu-satu. Bukan cuma huruf Arabnya, ukiran pinggirannya itu semua sulaman. Yang bikin bukan orang Arab, orang non-Arab India. Siapa? Seorang wanita yang punya anak dan kerja bantu suami. Selama 30 tahun dia sulam Quran. Kapan waktunya? Di sela-sela kesibukan dia tidur, bangun tahajud dia nyulam. Dia bisa hafal Quran, dia bisa nyulam Quran dalam kondisi sibuk. Kita sesibuk apa coba? Ya kan lain-lain tat sibuknya tat. Kita tarik sedikit ulama. Dari ulama zaman dulu sahabat sampai tabiin sampai tabi'in sampai ulama-ulama muhaddisin yang baru-baru ini lah. Kurang sibuk apa ulama? Kalau ulama ahlus sunnah ini ngajar bukan pekerjaan, kewajiban. Tiap ustaz, tiap ulama punya pekerjaan, harus. Dia kerja, dia ngajar. Dia punya anak banyak, bahkan ulama istrinya enggak ada yang satu, Pak, bererot, Pak. Anak banyak. Sibuk-sibuk istri, anak, kerja, ngajar, bisa hafal Quran. Bisa hafal ribuan hadis. Menyempatkan diri minimal 4 jam satu hari untuk baca Quran. Untuk belajar. Lah kita enggak sesibuk dia. Sampai enggak sempat baca zikir pagi petang. Astagfirullahaladzim. Enggak malu. Enggak lihat orang tunanetra bisa hafal. Kita yang melek tiap kondangan beda warna soplen. Iqra dua enggak hatam-hatam. Kelewatan. Ya, coba sih pukul diri kita ini. Karena kan dorob banyak di Quran. Doroballah, doroballah, doroballah. Banyak. Allah contohkan, Allah contohkan. Coba dong, contoh dong. Lihat orang-orang soleh. Coba mulai ikuti dia. Karena hidup ini kan sebentar. Hidup ini kan kalau enggak ntar besok. Nah kalau diwafatkan besok apa yang kita bawa? Coba. Kita mau masuk 7 orang on the spot yang mati bareng hartanya. Warga Pancoran mati bawa motor ke lubang kubur. Gak ada. Semua yang kita miliki bakal kita tinggal. Mulai berpikir kita. Apapun kondisi kita bakal mati. Gak ada yang gak mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Di depan saya ini mayit semua nih. Atas itu mayit semua. Kita gak pernah tahu kapan terjadi. Hidup Allah yang tahu. Tugas kita cuma manfaatin waktu untuk menggapai kemuliaan. Hikmah yang pertama, bertolak belakang dengan apa yang kita rasa. Ternyata Allah itu uji orang baik di tengah orang yang gak baik itu, karena Allah pengen orang yang baik itu mengencangkan ibadah. Orang baik yang beriman tahu doa bukan cuma sekedar ngangkat tangan atau mencari waktu yang tepat, bukan. Cara doanya, suplemennya jelas. Yang pertama, mulihin. Doa diulang-ulang. Kalau syariat mah udah jelas. syariat udah jelas. Orang Islam harus sholat. Sholat bikin dia masuk surga. Tapi gak semua yang sholat masuk surga. Karena ada cara. Caranya bagaimana? Nabi ajarkan. Setiap orang Islam yang beriman, walaupun berbuat dosa besar, tidak kekal di neraka, pasti masuk surga. Tapi kalau cuma modal Islam dan iman, ntar dulu. Karena Islam dan iman ini syariat yang diajarkan. Jangan sembarangan. Ah, kalau saya sih seorang istri, Ustaz, surga saya tergantung suami. Suami yang mana? Yang asal pilih. Ya kan dia yang nanggung, Ustaz. Waduh. Kalau suami diumpamakan seorang nahkoda, ini bahtera jangan sampai oleng. Bahtera bisa berlayar karena riak gelombang. Pasti ada masalah dalam rumah tangga. Dewasa menyikapi masalah, ini bahtera jalan. Kalau enggak dewasa, lempar jangkar. Enggak jalan-jalan. Ilmu. Dan dia butuh ilmu. Lelaki juga harus tahu, dia bakal bawa istrinya, anaknya ke surga. Tapi kan masuk surga punya syarat. Betul? Bilang. Kamu mau masuk surga, mau bantu saya dengan banyak berzikir. Jadi istri yang nurut, jadi anak yang berbakti. Ayahmu bakal bawa kamu ke surga. Itu sebab akibat. Karena surga ini gak bisa dihitung sama matematik. Ya, kalau matematik mah jelas. 1 + 1 = 2, jelas. Tapi kalau angka sosial bisa beda. 1 orang baik + 1 orang gak baik. Sama dengan 2 orang remeng, betul. Kan gak jelas. Kalau 1 orang lemah + 1 orang lemah, 2 orang kuat, betul. 1 orang pinter + 1 orang pinter sama dengan 2 orang berdebat. Angka sosial susah ketebak. Tapi sorga pasti. Cuma kan kemungkinan kudu jelas. Syariat telah tuntas. Taraktukum mistal bayda laylukum kanaharikum. Umat, kata Rasul, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur. Yang malam lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum. Apa yang Nabi tidak ajarkan? Dari cara takbir, sampai cara buang hajat, sampai cara pakai sendal, pakai sepatu, sampai cara nyisir, kiri, kanan, depan, belakang, taksir, tahlik, Nabi ajarkan. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabimu itu mengajarkan segala sesuatu sampai apapun diajarkan. Betul. Cuma kitanya gak pengen tahu kadang-kadang. Aduh. Makanya Nabi sendiri mengajarkan istri-istrinya ini hidup sederhana. Dulu waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, dia kan mertuanya Nabi, sahabat dan mertuanya Nabi, betul. Anak Umar yang menikah sama Nabi siapa? Hafsah. Hafsah tahu ayahnya jadi khalifah. Dia datang kepada khalifah, wahai ayahku, wahai khalifah, kita nih kerabat khalifah, berharap gonimah yang kau bawa itu kami kerabat didahulukan lah. Ya namanya kerabat tuh, Umar digituin sama anaknya. Kan yang udah-udah gitu, kalau pejabat pasti kerabat, temennya Pak Gubernur. Masuk-masuk gitu ya. Kita juga ada anak begitu tuh. Nah, dikenal nih Haji Mumpung nih. Jangan suka jadi benalu. Ya, tetaplah jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Jangan berubah jadi cangkang, mutiaranya yang mesti kita targetkan gitu loh. Kata khalifah begini Hafsah. Manusia yang paling mulia yang kuikuti adalah mantuku, suamimu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berhak bertanya sama kamu. Bukankah yang namanya anfal, harta rampasan milik Allah dan Rasulnya? Betul? Setiap ada ghanimah, Allah dan Rasul yang lebih berhak. Sekarang saya cuma khalifah penerus. Suamimu dulu ngajarin kamu tidur pakai apa? Ya pakai kasur. Apa kasurmu? Kain kasar. Yang kalau musim dingin dipakai buat selimut, musim panas cuma buat serap. Cukupkah hidupmu? Cukup. Berlebihan? Tidak. Aku ingin membahagiakan kamu dengan berlebihan adalah sebuah kemaksiatan. Sudahlah, dahulukan orang miskin baru kerabat khalifah. Suruh belajar. Yang namanya susah ini mendatangkan kehusyuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan innal miskin habibi. Miskin itu kekasihku. Bagaimana kita bisa tahu penderitaan orang-orang yang susah kalau kita sementara hidup kita mewah? Ada seorang raja yang mengirimkan makanan ke Umar bin Khattab. Makanan-makanan kemilan mewah. Umar tanya, ini makanan enak betul kayaknya. Ini makanan pembuka atau bagaimana? Bukan ini makanan paling mewah yang dimakan di negara sana. Kata Umar, balikin ini semua makanan. Suruh bagikan ke rakyat di sana. Karena apa yang dimakan raja, jangan sampai rakyat gak makan. Apa yang dimakan rakyat, raja mikir dulu biar rakyat dikedepankan. Bagaimana kamu bisa merasakan kesusahan orang kalau kamu hidup gak pernah susah? Bagaimana kamu bisa merasakan penderitaan orang kalau kamu gak tahu bagaimana orang menderita? Perlu diketahui, perlu dirasa. Apalagi seorang pemimpin kan seperti itu. Nah makanya musibah ini kalau disikapi dengan ilmu akan membuat orang yang menderita musibah itu nikmat. Karena Allah gak mungkin berbuat zalim. Bukan berarti kita nikmati kesusahan, bukan. Karena kadang-kadang ada yang udah usaha tetap susah. Jangan jadi komplainnya. Serba salah hidup, Ustaz. Saya udah usaha masih susah juga. Jangan ngambek, bro. Jangan ngambek. Susah senang mah urusan Allah. Kita tinggal menyikapinya saja. Kalau susah kita bersabar, kalau senang kita bersyukur. Syariatnya begitu. Syariatnya seperti itu. Jangan dikhianati, jangan dipersulit. Allah muliakan kita insya Allah. Yang kedua, yakni berkait dengan hikmah di balik musibah ini, maklumlah sering disampaikan, beginilah cara Allah menghapus dosa kita. Ada sebuah riwayat yang sahih. Riwayat ini di dalam Sunan Abi Daud. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minatin. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiyah. Tidaklah orang yang beriman laki maupun perempuan terkena yazalul bala, terkena bala musibah terus enggak berhenti-henti. Dirinya, wa waladihi anaknya, wa malihi hartanya, hatta sampai yalqallaha wa ma 'alaihi khathiyah. Sampai-sampai dia ini berjumpa sama Allah nanti enggak punya salah. Kenapa? Karena masalah yang tak henti-hentinya. Terus Allah timpakan masalah dan dia bersabar. Dan tidak mungkin Allah berbuat zalim. Sampai kapan? Sampai hilang dosanya. Kayak kita nyikapin ujian di negeri kita, gak beres-beres. Baru kumpulin dana buat Lombok. Lombok belum habis, Palu. Palu belum beres, Jogja, Sumenep. Jogja, Sumenep belum beres, kapal meledak. Ada aja. Tapi jangan terkecoh. Tetap fokus pada pemilu 2019. Oke? Iya dong. Boleh bercabang pikiran. Fokus satu nih. Karena sumbernya di sini, bro. Ya. Sumbernya di sini nih. Kalau pemerintahan sudah dipimpin sama orang-orang yang gak jelas. Agama ditukar dan dijual. Demi Allah. Bala gak beres-beres nih. Rakyat Indonesia kudu bangkit. Ya, udah capek kita jadi ekor. Yuk, kecil kepala teri lebih hebat ketimbang gede ekor kakap punya izzah. Ini negeri jantungnya dunia. Semua dunia pengen nyaplok Indonesia. Tolong bangsa Indonesia sadar diri. Kalau Indonesia ngambek, enggak ada yang mau kerja, kelimpengan ini dunia. Antum gak kerja juga tetap makan. Makanya kalau di Jakarta agak susah sih ngomongnya. Kalau di daerah Bogor dan lainnya gitu ya, yang daerah-daerah kan tanah masih lega. Itu yang namanya rumah, jangan dipagar beton, gak ada manfaatnya. Paling meding buat para tukang pilok. Bikin pagar tuh pakai batang singkong. Tiap 2 minggu kita bikin buntil. Tembok juga manfaat nih Indonesia nih ya. Cuma yang mau bilang apa? Kita gengsi rumah pakai pagar batang singkong. Enggak usah ada maling. Maling mah bukan masalah pagar. Beton juga bisa dibobok. Saya lagi bikin yayasan begitu enggak pakai pagar. Orang udah mulai tanya. Ini enggak dipagar enggak kemalingan, Sat. Ya kalau waktunya mah paling mah kemalingan. Cuma saya pengennya masyarakat jadi pagar sini. Ukuran sunnah tegak enggak di kampung kita, ukurannya rakyat nerima apa enggak? Itu ukurannya. Karena kalau enggak diterima, pagar setinggi pohon kelapa pun dipanjat. Bukan kita yang atur Allah, bukan usaha perlu, cuma yang wajar. Apa di negeri kita yang enggak ada, apa loh semuanya ada? Orang Arab lagi heran. Di negara Arab nanam kelapa susah numbuh, korma di mana-mana di Indonesia. Ini negeri air di mana-mana cuma masalahnya beli itu doang. Di negeri Arab di mana pipa ditancap keluar air, air gratis. Yang udah umroh pernah merasa beli air putih kan? Asal mau minum di Masjidil Haram tuh begah-begah ada. Sampai tuh air ke Indonesia udah ada yang dipalsuin, harganya jutaan. Maka saya suka bercanda sama yang umroh. Kalau di airport biasanya kan jam-jam belakangan tuh. Lama banget sih, Tad. Sekarang bilang lama. Kemarin pada gak mau minum. Udah di Jakarta baru pada minta. Ya, lihat. Itu negeri, Masya Allah. Negeri penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena punya izzah. Orientasinya memberi, bukan mengambil. Orientasinya memberi, bukan mengambil. Sehingga kita punya harga diri. Coba mulai berpikir seperti Allah muliakan kita, insya Allah. Ya. Yang ketiga, yakni hikmah di balik musibah yang terkesan bertolak belakang akan membuat orang yang terkena musibah tersebut masuk surganya Allah. Alasannya apa, Ustaz? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب." Al-Baqarah 214. Allah berfirman, "Am hasibtum," hasibtum itu hisab, mengira. "Apakah kalian mengira, am hasibtum, an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira, kamu bakal masuk sorga?" Al-jannahnya jelas, sorga yang pasti. Bukan cuma dunia, akhirat. "Walamma ya'tikum masalul ladina khala min qablikum," sementara belum terjadi, belum datang kepada kamu yang pernah datang sama orang sebelum kamu. Maksudnya ujian. Kamu pengen masuk sorga, kamu belum diuji kayak sahabat-sahabat Badar, perang Badar. Kita bawa kemarin tuh jamaah, kan lagi model nih sekarang, umroh plus sejarah. Jadi kalau umroh jangan cuma nyobain coklat, makan kurma, masuk menguding, sejarah. Ini Mekah Madinah ini sejarah isinya nih. Itu perang Badar, udah bulan Ramadan, jumlahnya sedikit. Cuma 313. Musuhnya 1000. Persiapan makan dan senjata kalah. Udah hitungan matematik mah pasti kalah udah. Cuma hikmahnya apa? Orang Islam itu kalau perang bukan bicara jumlah bilangan, tapi bicara iman. Karena orang yang beriman dari zaman dulu kalau perang jumlahnya sedikit. Musuh yang gak beriman banyak pasti kalah. Udah kita gak usah khawatir. Ini perang sosial media sekarang. Mubalik yang ngaco-ngaco, ustadz yang kira-kira bisa di lobby buat miring-miring, followersnya bisa jutaan, betul? Antum jangan dibikin bingung. Ya, gak masalah. Agama bukan sosmed. Agama bukti di lapangan. Karena kalau sosmed itu kan komputer yang milih. Makanya sengaja kami dari kemarin reading sama teman-teman Muslim Baker buat bertendang, menziarahi teman-teman di tiap kota. Wallahi, di tiap kota itu kajian ribuan yang hadir. Mereka betul-betul sudah di atas sunnah. Cuma karena kan bahayanya sosmed, dibikin seakan-akan sunnah itu minoritas. Ya, enggak usahlah pakai berlian, pakai ngaku nih berlian. Orang juga bisa tahu mana berlian, mana batu kali. Ya, enggak usah. Mentang-mentang Anda pejabat, harus pakai uniform pejabat. Kalau lagi tugas, silakan. Ya, lawang Rasul saja duduk di majlisnya, orang Arab datang. Waina Muhammad, waina Muhammad. Kenapa? Saru Muhammad sama umatnya. Karena Islam bukan itu, bukan penampilan, bukan. Lebih ke aplikasinya. Apa yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau dapat, apa yang sudah kau praktekkan, itu yang paling penting. Allah uji, apa kalian mengira kalian pengen masuk surga sementara kalian belum diuji? Kalian belum tahu beratnya perang Badar bulan Ramadan. Terjadi kan tanggal 17-19 Ramadan itu perang Badar. Berat loh. Udah puasa perang. Kita puasa perang kagak nonton TV mulu. Masih ngeluh. Ya Allah, gerah ya. Gerah. Ngintip ke depan, aduh, matahari serius kerjanya. Ini orang belum ngalamin perang, tapi ngayal masuk surga, ngimpi gak di siang bolong? Ngimpi. Ya, saya suka bilang sama ibu-ibu, pengen banget tat masuk surga kayak Khadijah. Bu, Khadijah bu, Nabi di Gua Hiro. Gua Hiro tuh namanya di Jabal Nur. Di Mekah tuh ada Jabal Nur. Tuh ada Gua Hiro. Dari bawah sampai atas itu minimal 2 jam setengah jalan kaki. Orang laki. Pulang pergi 5 jam urusan jalan doang loh. Tiap hari Khadijah bawain makan minum Rasul. Ibu bapak pengen bawain makan ke ruang TV, ambil diri. Mati bareng Khadijah. Ya susah. Yaudah. Kalau Khadijah berat, saya pengen kayak Aisyah. Aisyah maaf nih, Aisyah masalahnya emang menor, cakep, cantik Aisyah. Pinter. Riwayat hadis terbanyak kan Aisyah. Yang paling banyak hafalan hadisnya Aisyah. Hafal Quran. Ibu kalau mau bareng Aisyah, udah berapa juz hafal? Ya, kalau baca mah sering, Dad. Kalau hafal sih gimana ya? Soalnya tahsinnya baru Iqra 2, Dad. Waduh. Hadis gimana? Ya baca aja, hafal mah belum. Susah. Bareng siapa dong, Dad? Ya tahu bareng siapa dong? Sauda. Sauda bini Nabi tuh. Yang terkenal jago masak sop. Ya fisik biasa aja, diledekin Aisyah mulu. Tapi begini. Masaknya pinter. Yang dinikahi sama Nabi setelah wafatnya Khadijah itu Sauda. Karena pinter masak, pinter melayani. Pengen bareng Sauda masuk surganya? Jangan GoFood mulu, masak. Pengen bareng Sauda GoFood mulu. Ayam wing 3, paha 7. Sausnya banyakin bang, saya lebihin. Bareng Sauda. Aduh, susah dah. Ya. Ya, ada cara, semua ada cara. Nah, kita belajar supaya kita tahu dan banyak yang lainnya ya. Karena semua dengan cara. Nabi saja ditolong sama orang, Nabi bilang sama tuh orang, "Apa yang kau minta?" "Aku hanya meminta bisa mendampingimu di surga ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ada permintaan lain enggak?" "Enggak, itu aja." "Ada yang lain enggak?" "Enggak, itu aja." Pinter juga nih orang mintanya. Kata Nabi, "Ya udah, kamu bakal di surga sama saya, tapi tolong bantu saya perbanyak sujud." tetap dibikinin sebab. Makanya saya suka dibilang kan, suka ngomong, ada ibu-ibu kalau zaman UTS anak-anak itu nyamperin ustaz, yang WhatsApp lain, yang telepon lain, ketemu lain ustaz, doain anak-anak lo ustaz, iya kenapa emang? Pada mau UTS kan, biar gampang ujian, oh. Insya Allah bu, tapi bantu saya bu, suruh belajar tuh anak bu. Susah. Lagi mana sih bu mau belajar aja, ogah? Itu masalah kami ustaz. Ya udah suruh bagusin agamanya dah, sholat yang rajin. Aduh ribut masalah sholat. Sama orang tua yang baik jangan ribut mulu. Doa ini gampang jadi gak ada akurnya Zat. Sama bapak sama ibunya. Tolonglah doain Zat. Mending ibu aja yang doa sama Allah langsung. Ya Allah besok anak pada UTS gampangin nyontek. Mendingan begitu. Lah belajar kagak ibadah ogah sama orang tua durhaka. Minta biar sukses. Fir'aun, betul. Minta yang jelas, ya. Yeah. Sebab akibat dibuat karena ada hukum sebab akibat dalam Islam. Bikin sebab yang baik, kamu akan gapai yang baik. Walamma ya'tikum masyarul ladzina khala min qablikum, sebelum datang yang pernah datang dulu sebelum kamu. Masatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, di mana mereka diuji dengan ditimpa malapetaka, sengsara, digoncang zulzilu, ya. Sekarang tuh Allah cinta sama orang Lombok, Allah cinta sama orang Palu. Besok kita ke Lombok, besok kita ke Palu. Si ada reading insyaallah pertengahan November ya, nanti dari Makassar sampai ke Palu Donggala. Kemudian Lombok dulu, Lombok besok hari Jumat, Sabtu insyaallah ya, sudah di sana. Kenapa? Karena masyarakat bilang, kami bukan enggak butuh bantuan, Ustaz. Kami bisa bertahan, bertani, stroberi dan lain-lain di sini. Kami bisa bangkit, Ustaz. Cuma kami butuh suplemen tauhid. Agar kami bukan lagi menjadi pendukung orang bermaksiat di Rinjani. Dulu Rinjani yang suka pada naik ke Rinjani. Maksiat itu isi. Karena anak-anak muda pengen dialog. Oh, kita datang besok. Karena kebetulan saya hobi juga di pertanian. Saya pengen sampaikan bagaimana cara bertani yang baik. Gitu. Masya Allah. Subhanallah. Lihat. Akhirnya mereka butuh tauhid. Mereka butuh agama. Mereka butuh. Kalau enggak lihat. Kebimbangan, kebingungan. Allah sudah katakan, sampai kapan? Ya masatumul ba'sa, ditimpa musibah, wadorro, kesusahan, wazulzilu, jadi gempa, hatta yakula rasul waladina amanu, sampai rasul pun, pengikutnya, orang Islam berkata, mata nasrullah. Ya Allah, sampai kapan sih diginiin? Ala inna nasrullahi qarib, katakan ya Muhammad, pertolongan Allah itu dekat. Buat Allah kecil. Inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ya buat Allah mah ngilangin utang di Indonesia encer. Asal kita jangan makan riba lagi. Ini mau bayar utang minjemnya makan riba. Mau bangkit dari keterpurukan, gelendotan di pundak mayit. Pundak mayit, Ustaz. Iya, ini orang kafir mayit. Siapa yang bilang? Khalid bin Walid. Rasul yang menyampaikan. Mereka gak pernah kalah perang. Kenapa? Karena support buat pasukannya, kita sedikit. Tapi kita mengingat Allah kita hidup. Ini musuh banyak, tapi mereka mayit karena gak ingat Allah. Lah kita minta tolong sama mayit. Bagaimana mau sukses? Bagaimana mau baik kita? Berantakan yang ada. Di mana-mana mayit yang butuh orang hidup. Kita takut sama produk orang musyrik masuk ke kita. Di Arab gak takut, masukin sini. Kalian butuh kita, bukan kita butuh kalian. Kita beli barang kalian kenapa? Karena ternyata kalau kita beli mobil Eropa, sayang, terlalu kuat. Ya, kita punya waktu 5 tahun buang, 5 tahun buang. Produk ente boleh dipakai. Jadi bukan kita yang minta tolong, kalau kita kan minta tolong. Ini ada handphone nih, original. Datang ke negeri musyrik. Tolong dong KW2-nya. Itu bodohnya gitu tuh. Minta tolong sama mayit. Tapi kalau orang-orang Islam tidak. Ini mayit butuh orang hidup. Kamu punya produk apa? Mobil. Lihat, Ini sama gini-gini, sudah. Kekuatannya ya enggak sama. Saya pakai, kenapa? Karena saya cuma butuh 5 tahun saja. Sisanya saya taruh gurun. Tapi kalau barang-barang Eropa kan awet. Akhirnya kebuang-buang percuma. Harga lebih murah. Jadi dibikin ini mayit butuh kita. Di kita tidak. Kita yang bergelendotan di pundak-pundak mayit. Lawang duit-duit kita, hasil bumi milik kita. Ditaruh di bank si mayit. Deposit, ambil untung bulanan, tahunan. Kan bodoh sekali. Dengan cara riba uang dikumpulkan. Uang kita di tangan dia, diputarkan terserah dia. Kita gak pernah mau tahu, yang penting untung. Allahu Akbar. Ini yang dibilang megang buntut sapi. Kita gak tahu sapi mau kemana jalannya. Akhirnya keterpurukan yang terjadi. Nuwallihi ma tawalla. Padahal Allah bilang, diuji kamu dengan masalah, musibah, zulzilu, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, banjir di mana-mana. Wallahi ku uji kalian. Sampai kapan ya Allah? Sampai kalian merasa pertolongan Allah itu dekat. Apa yang dikatakan dekat? Kamu kembali ke Allah. Fafiru ilallah wa anibu ila rabbikum waslam. Rakyat sudah mulai paham. Ya. Kita harus kembali ke Islam. Ada yang nawarin pakai Nusantara. Ini negeri dibikin gak boleh benar. Makanya kita nih bangkit. Bangsa Indonesia yuk bangkit yuk. Yuk jaga negeri kita. Bukan dengan emosi, serampangan, bukan. Bendera la ilaha illallah dibakar. Panas kita. Bukan masalah benderanya, kalimatnya. Jangan panasnya tanpa juntrungan. Turun ke jalan ngamuk. Laki perempuan ikhtilat. Selfie ini. Ini sudah kacau. Sikap kita gimana, Ustaz? Marah la ilaha illallah. Belajar. Sampai kita paham. La ilaha illallah lebih berat dari 7 lapis langit dan isinya kecuali Allah, dan 7 lapis bumi. Paham? La ilaha illallah kalimat tauhid. Kita sudah enggak paham Arab Fusha. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarang kitab Sarafatul Majid, kitab tauhid, Mujaddid Tsani, yang kedua mengatakan dengan tegas, kalau dulu Rasul bilang sama Abu Thalib pamannya, "Qul la ilaha illallah." Pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha innallah, kalimatnya aku bisa berhujah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Dulu di kupingnya Abu Thalib, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, musuh-musuh Rasul ini berbisik, kau tinggalkan agamamu yang dulu. Karena kalau kau bilang la ilaha illallah, berarti kamu enggak bisa lagi berbuat syirik. Orang kafir tahu konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada kesyirikan. Zaman sekarang orang paham la ilaha illallah, cuma enggak paham kesyirikan sekarang. Sampai dipandang aneh. Orang sholat berjamaah jadi heran-heranan. Anak muda temannya sholat berjamaah, ketemu dia nanya, "Dari mana, bro?" "Masa amat, bukan suhudu tadi sholat." "Wih gile." Dibilang gile. 2018 nih. Makanya tadi lawang kaum Lut dihancurkan, dianggap lumrah. Ya kita harus paham lah siapa mereka. Ogah, enak aja. Lawang penyakit suruh dipahamin, obatin. Suruh rukyah. Kalau dia gak mau dirukyah, bunuh. Tegas. Tawarin rukyah sini, obatin. Ya, sembuhin. Mau gak? Gratis, duduk di rukyah. Di rutini, dia gak mau ambil sikap, bukan perakyat, pemerintah. Maaf, kalian wabah penyakit menular ini. Resikonya hancur di negeri. Ya, mau keluar atau saya kumpulkan satu pulau sekalian kalian. Dimusnahin dari sono gitu loh. Allah yang musnahkan, karena kalau enggak Allah pasti musnahkan. Kan kelihatan depan mata sudah. Allah musnah. Ayo ambil tindakan tegas. Susah tat, gini tat. Ya udah, makanya saya bilang, apapun yang terjadi, fokus 2019. Ya, fokus, jangan sampai terkecoh nih. Kita butuh perubahan. Kita minta sama Allah agar negeri kita dijaga dari yang negatif. Kita minta sama Allah agar Allah berikan pemimpin yang betul-betul takut sama Allah. Pemimpin yang seperti Amr bin As, ngelihat tulang nangis gemeter. Pemimpin seperti Umar bin Khattab. Kalau yang sempurna mah enggak ada lah. Paling enggak mau dengar ulama ngomong. paling enggak mau dengar syekhnya ngomong. Ya, di Saudi sempat terjadi pemahaman-pemahaman sekuler, tapi syekh turun, panggil langsung nurut. Karena suara syekh itu seperti suara Nabi, suara Tuhan, dalil yang keluar. Dengar mereka. Karena buat apa ada ulama kalau enggak dipatuhi? Tegas tindak tegas. Salah, sikat, buang, habis, tegas. Kita butuh pemimpin yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah kasih ke negeri kita insyaallah ya. Karena kalau enggak nanti azab Allah enggak berhenti nanti. Masyaallah. Tayyib, Nabi bersabda, "Huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bi syahwah." Jadi kalau orang dikena musibah, ingat yang namanya sorga ini dihiasi dengan yang dia enggak suka. Yang namanya sorga. Dan yang namanya neraka ini dihiasi dengan apa-apa yang dia inginkan. Kadang yang kita enggak suka itu baik buat kita. Kadang yang kita suka belum tentu baik. Anak kecil semua suka permen, rusak gigi. Enggak ada yang suka yang pahit, padahal sehat badannya. Betul? Kadang-kadang hidup seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Riwayat lain Nabi bersabda, "Idza btalaitu 'abdi bi habibatai fasabara awadtuhu min khumal jannah." Apabila aku mencoba hambaku, kata Allah, dengan kedua matanya, buta matanya, kemudian dia bersabar, awadtuhu min khumal jannah, aku beri dia ganti keduanya berupa surga. Sampai Nabi bilang, kalau Allah uji orang dibutakan matanya, fasabara, dan dia bersabar, awadtuhu min humal jannah, aku jamin dua matanya itu pengganti sorga. Satu mata satu sorga, dua mata dua sorga. Allah janji, Allah tidak mungkin zalim. Allah tidak mungkin zalim. Ini musibah, hikmah dibalik musibah. Masya Allah. Dan dalil yang terakhir, ya, hadis qudsi lagi, silakan siapkan pertanyaan setelah ini. Karena sekarang asarnya jam 3 kurang ya. Sebelum masuk kita berdialog tanya jawab. Ada hadis qudsi yang mengatakan, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qadaitu safiyahu min ahli dunya summa hattasabahu ila al-jannah." "Ma li 'abdi," tidak ada balasan di sisiku. "Mali abdil mu'min indi jaza'un," tidak ada untuk hambaku yang beriman balasan dari sisiku. "Idza qabattuhu safiyahu," apabila aku mencabut nyawa kekasihnya, "min ahli dunia," dari penduduk dunia, "summa ihtasabu ilal jannah," kemudian dia bersabar atas kematiannya, melainkan sorga jaminannya. Jadi kata Allah, tidaklah seorang hambaku yang beriman, aku uji orang yang dia sayang, kumatikan, kuwafatkan. Kecuali dia bersabar dengan kematiannya, maka ihtasabahul jannah, kujamin sorga untuknya. Masya Allah. Walhasil adalah, poinnya kita ini bertolak belakang dengan yang ada di otak kita ini. Kadang-kadang kita komplain, padahal ada hikmah di balik ini semua. Masya Allah. Ya, selalu ada hikmah di balik ini semua. Kita enggak pernah tahu. Yuk berhusnuzon dengan apa yang telah Allah berikan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah enggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Fadal. Silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam.